ayuhan nasittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian, kita mengkaji surat An-Nisa ayat yang ke-46 dan 47 yang isinya orang Yahudi itu biasa memindah-mindahkan kalimat atau ayat-ayat dalam Alkitab dari tempatnya, memindahkan dari tempatnya, meletakkan pada tempat yang lain atau menakwil-nakwilkannya. Oleh karenanya maka orang-orang yang beriman harus berhati-hati dalam mendengarkan atau menerima berita dari orang ahli kitab, terutama Yahudi, tidak boleh langsung membenarkannya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita kalau ada berita dari kalangan Bani Israel, maka la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, jangan kalian membenarkannya dan jangan mendustakannya. Karena kalau membenarkan nanti jangan-jangan itu bagian yang dibuat-buat, yang dipindah-pindahkan dari tempatnya, diganti-ganti, ditakwil-takwilkan. Atau kalau kemudian diterima begitu saja, dibenarkan, kalau didustakan, maka jangan-jangan itu benar berasal dari Allah. Karena mereka mencampurkan mana yang berasal dari Allah dan dari diri mereka sendiri, maka kalau kita melihat suruhan Nabi, ya, perintah Nabi kepada kita, maka kita harus mendiamkannya, tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya. Itu begitu berita dari mereka. Kemudian orang ahli kitab, terutama Yahudi, tidak segan-segan untuk terang-terangan menolak dan mencemooh Rasulullah ataupun Al-Islam. Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa mereka datang kepada Nabi lewat, kemudian mereka mengucapkan bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, gitu kan. Assam itu artinya kematian, mati gitu. Mati kamu, bukan selamat kamu tapi mati kamu. Itu begitu yang mereka lakukan. Lah Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendengar kata-kata itu kemudian marah, lalu menjawabnya dengan wa'alaikumussalam wal-la'nah, gitu. Atas kalian kematian dan juga laknat, atau di sebagian riwayat wa'laknatullah, laknat Allah. Maka Rasul mengatakan, mahlan ya Aisyah, jangan terburu-buru, tenang saja wahai Aisyah. Beliau cuma menjawab wa'alaikum begitu saja. Ketika mereka mengatakan assalamualaikum, Rasul menjawabnya wa'alaikum begitu saja. Dan kata Rasul, Allah mengijabahi doaku, tapi tidak mengijabahi doa mereka. Mereka mendoakan buruk terhadap Rasul, tidak diijabahi oleh Allah. Rasul membalas dengan wa'alaikum begitu saja, diijabahi oleh Allah. Artinya kematian atau laknat itu ditimbahkan justru kepada orang-orang yang mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang kafir biasa menggunakan istilah yang samar-samar atau tidak tegas dalam rangka mengejek atau menunjukkan permusuhan terhadap al-Islam dan muslimin. Maka kita juga jangan ikut-ikutan menggunakan istilah-istilah mereka. Kita punya istilah sendiri. Mereka memisahkan antara apa Islam radikal dan Islam moderat. Adalah kan tidak pernah ada pemisahan seperti itu dalam Islam. Yang ada ya Islam saja, Muslim ya Muslim saja, gitu. Tanpa ada embel-embel di belakangnya. Mereka membuat begitu kenapa? Karena ingin mengejek atau menunjukkan permusuhan terhadap Islam dan Muslimin, agar Muslimin itu terpecah, lalu yang satu dijadikan teman, yang satunya dimusuhi. Padahal sebenarnya yang mereka musuhi ya Islamnya, bukan istilah yang mereka buat-buat itu sendiri, gitu. Nah, orang kafir memang biasa menggunakan seperti itulah. Kalau kita perang-perang istilah gitu, kalau kita ikut-ikutan menggunakan istilah mereka, ya kita kalah namanya. Kita punya punya istilah sendiri. Kalau Allah mengatakan huwa sammakumul muslimin, Dia Allah menamai kalian tuh muslimin, orang-orang Islam. Sebagian riwayat al-mu'minin, orang-orang beriman, atau al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya namanya yaitu muslim, muslimin, kan gitu, mukmin dan seterusnya, bukan dengan nama-nama yang mereka buat-buat sendiri atau mereka istilahkan lantas muslimin diajak atau dipaksa untuk mengikuti istilah itu. Ketika orang ditanya, "Kamu Islam? Kamu apa? Islam apa kamu?" kan gitu. Islam apa itu kan sebenarnya sudah sesuatu yang salah. Wong Islam ya Islam saja. Adanya Islam atau kafir. Karena milah di luar Islam itu kan satu, milah kekafiran namanya. Adanya orang Islam dan orang yang non-Islam, non-Muslim. Non-Muslim itu maksudnya kafir. Agama apapun juga, kalau dipandang dari kacamata Islam, yaitu namanya kafir. Karena adanya cuma dua, Muslim atau kafir. Kemudian yang keempat, dengan sebab kekafiran yang dilakukan atau dimiliki seseorang, maka dia akan semakin jauh dari Allah dan jauh dari kebaikan. Ketika seseorang itu tidak mau beriman, dia kafir, maka semakin lama dia akan semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena kekafiran itu yang mendorong dia seperti itu. Dia tidak percaya, tidak mau beriman, sehingga jadi orang kafir. Lah kekafirannya akan mendorong dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari kebaikan. Dia akan senantiasa memusuhi Islam, karena memang wataknya orang kafir seperti itu. Kalau tampak mendekat-dekati orang Islam, yaitu sekedar penyamaran saja, itu sekedar menampakkan zahir saja, tapi sebenarnya hakikatnya tetap memusuhi Islam karena dia jadi orang kafir. Maka dia semakin lama semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari kebaikan, karena tadi sikapnya yang seperti itu. Kemudian orang yang mau menjadi baik harus menjauhi segala bentuk atau sifat kekafiran dalam wujud perkataan, perbuatan ataupun pemikiran. Kalau kita mau atau berkehendak untuk menjadi baik, ya segala sifat kekafiran harus kita jauhi. Baik itu merupakan berupa perkataan. Kan ada kan orang berkata tapi dengan perkataannya dia jadi kafir. Misalnya laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, atau laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Kan itu berkata, ngomong bahwa Allah itu satu dari tiga, Trinitas itu, atau Allah itu Al-Masih bin Maryam. Al-Masih bin Maryam itu adalah Allah. Begitu itu kafir, mengatakan seperti itu saja sudah kafir. Maka kita jangan mengatakan hal yang seperti itu, karena itu menjadikan kita menjadi orang yang kafir ya. Jadi walhasil ada perkataan-perkataan tertentu yang ketika dia mengatakannya, maka dia menjadi kafir karenanya. Misalnya juga ya, ada orang ketika hujan turun, itu ada orang yang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri karunia Allah berupa hujan itu, tapi ada juga yang jadi kafir atau jadi musyrik karenanya. Dia mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, itu kita diberi hujan karena muncul bintang ini, bintang itu, ada bintang ini maka turun hujan gitu. Sudah muncul bintang yang itu maka hujan turun. Maka dengan perkataan seperti itu, dia mengatakan begitu, itu dia jadi kafir karenanya, dia jadi musyrik karenanya. Tidak mengakui bahwa karunia itu pemberian dari Allah, tapi justru mengagungkan yang lainnya. Dia mengingkari bahwa nikmat itu berasal dari Allah, tapi dia justru mengakui bahwa nikmat itu berasal dari yang lainnya, dari makhluk-makhluk yang lainnya. Lah kita juga menjaga perkataan yang seperti itu, okay? Jangan mengatakan hal-hal yang apa menjadikan kita jadi kafir karenanya. Lah kalau itu omongannya omongan berbahasa Indonesia yang kita kenal atau mungkin berbahasa Jawa, kita mungkin paham iki omongan kaya ngene iki omongan apa itu. Lah kadang-kadang omongan itu dalam bahasa Inggris wujudnya nyanyian, lagu gitu. Karena anak-anak muda terutama ya anak-anak muda, orang tua juga kadang-kadang begitu menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asing tapi tidak paham apa isinya gitu. Karena melihat, wah kok kita kok apik gitu. Padahal orang mudeng isinya itu apa, enggak paham. Dia mengucapkan kata-kata begitu, terus dia jatuh kepada kekafiran, kan gitu. Lah, apa ada yang begitu? Sangat ada, bukan cuma ada, sangat ada. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir, yang membuat itu orang-orang kafir. Mereka tidak ada masalah mengucapkan kata-kata yang seperti itu, karena mereka memang bukan orang Islam, bukan orang beriman, gitu. Membuat syair lagunya juga tidak merasa itu jadi masalah, penyanyinya juga merasa itu bukan jadi masalah, gitu ya. Terus orang-orang karena senang dengan lagu tadi, lalu mengikuti, ngapal-ngapal nih gitu, tapi dia tidak paham bahasanya, padahal bahasanya itu bahasa isinya, ya isi dari kalimat itu adalah kalimat-kalimat kekafiran, gitu ya. Jadi walhasil, berhati-hatilah, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu apa yang kita ucapkan itu. Baik perkataan tadi ya, urusan masalah perkataan. Termasuk kembali ke depan tadi, masalah istilah-istilah juga demikian. Jangan mau menggunakan istilah yang dilakukan atau dipopulerkan oleh orang-orang kafir yang tidak jelas, yang samar-samar. Memang dibuat seperti itu. Kalau muncul istilah baru-baru ini ya, bukan baru-baru artinya dalam tahun-tahun terakhir ini, mungkin 10-an tahun terakhir ini kan ada istilah Islam liberal. Mereka menamai liberal itu kan dari kata-kata libera, liberté itu kan merdeka, bebas itu bahasa Perancis asalnya ya. Jadi mereka mengistilahkan itu untuk mengatakan bahwa ada muslim yang dia apa istilahnya berkeyakinan terbuka, berpandangan terbuka, artinya tidak mengatakan bahwa Islam saja yang benar tapi juga ada yang lainnya yang benar, artinya dia menenggang, menoleran keyakinan lain untuk dia terima. Nah, kemudian dia istilahkan begitu, pokoknya kalau kamu keras tidak mau terima yang lain, wah berarti itu Islam radikal, bukan liberal, atau Islam yang ortodok, atau Islam yang apalagi fundamentalis, kan gitu ya, biasanya dikatakan begitu, untuk mengatakan bahwa yang dianut oleh orang yang tidak seperti dia itu adalah sesuatu yang buruk. Islam itu ya begini nih, bebas, tidak kemudian harus begini, tidak begitu, ya bebas, menerima juga keyakinan-keyakinan yang lain, menghormati keyakinan yang lain, gitu. Sehingga mereka mengatakan diri mereka yang benar, yang lainnya yang salah. Padahal apa ada sih sebenarnya? Jangankan Islam fundamentalis, Islam liberal sendiri itu loh ya, apa ada itu? Kan tidak pernah ada zaman dulu itu. Zaman Rasul dulu tidak pernah dikenal. Adanya kamu Islam atau kafir, itu saja. Kalaupun ada yang selain itu ya munafik. Munafik sendiri dihukumi sama dengan kafir, walaupun zahirnya seorang yang beriman, zahirnya dihukumi sebagai orang Islam, tapi hakikatnya dia kafir, kan gitu. Jadi tidak ada pembagian yang lain selain itu, sehingga pembagian-pembagian atau istilah-istilah yang seperti itu sebenarnya hanya untuk memperolok-olok kaum muslimin atau tadi untuk menyesatkan sebagian kaum muslimin, sehingga mereka, wah saya mengikuti yang ini saja, beriman kok kayak gitu, kok berat-berat gitu, sudah saya yang ringan-ringan begini saja, gitu kan ya. Itu yang terjadi seperti itu dan seterusnya lalu kalau baru-baru ini belum terlalu lama muncul kemudian katanya Islam Nusantara gitu. Karena Islam itu masuk ke Indonesia sebagai agama asing menurut mereka ini ya, menurut mereka, sehingga ketika masuk ke Indonesia harus disesuaikan dengan apa kebudayaan orang Indonesia. Tidak bisa disamaratakan begitu, tidak bisa. Untuk orang Arab, budayanya sesuai dengan orang Arab. Lah untuk orang Indonesia, ya dilihat kebudayaan orang Indonesia kayak apa gitu, sehingga disesuaikan dengan itu. Ini juga sama, sama menyesatkannya gitu. Kenapa? Karena Islam itu bukan berasal dari orang Arab, bukan. Nabinya, Nabi Muhammad SAW memang orang Arab, tapi Islamnya bukan berasal dari Arab, tidak. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali turun, pertama kali didakwahkan di zaman itu ya, itu memang oleh Nabi SAW yang orang Arab. Tapi sebenarnya sudah sejak dulu ada. Sudah sejak Nabi yang pertama, sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, itu agamanya ya Islam, adanya, sudah sejak zaman dulu. Kalau kita katakan Islam itu agama dari Arab, ya salah. Karena Nabi Adam itu bukan orang Arab itu, bukan orang Arab. Waktu itu Arab belum ada malahan itu. Atau Nabi Nuh misalnya, ya bukan orang Arab juga. Artinya salah kalau itu dikatakan sebagai agama Arab gitu nggih. Jadi walhasil nanti kalau ada istilah-istilah yang seperti itu kita waspadai. Termasuk yang sering juga disampaikan, katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin maka tidak boleh atau tidak kenal kekerasan. Tidak kenal kekerasan sama sekali, selalu didakwahkan dengan kelemah lembutan. Itu yang mereka katakan seperti itu. Sehingga kalau ada paksaan, kalau ada ajakan dengan keras untuk menjalankan Islam itu salah itu. Itu menyelisihi ayat Islam itu rahmatan lil alamin. Padahal ayat itu sendiri tidak pernah ada. Yang ada adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad, surat Al-Anbiya ayat 107 itu ya. Tidaklah kami mengutus kamu, kami Allah mengutus kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maksudnya rahmat itu adalah ketika Rasul diutus, maka salah satunya ya, salah satu maksudnya adalah ketika Rasul diutus, Muhammad SAW diutus, maka tidak lagi ada azab istiqsal, azab yang menghancurkan secara total. Tidak akan ada, orang-orang kafir mendapatkan rahmat berupa tidak diazab secara total. Kalau zaman dulu, misalnya kaum Samud ya, kaumnya Nabi Soleh, ketika dia maksiat kepada nabinya, maka diazab total, habis sama sekali. Kaumnya Nabi Nuh maksiat sampai waktu yang tertentu, kemudian diganjar atau diberi azab berupa angin, air banjir ya, air bah, semuanya mati kecuali yang bersama Nabi Nuh di dalam kapal, artinya orang-orang beriman saja, kan gitu, total habis. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud juga begitu, total habis sama sekali. Lah khusus untuk kaumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaum terakhir ini, itu tidak ada adab istiqsal, itu tidak ada. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu begitu. Jadi salah kalau kemudian dibawa kepada arah yang seperti itu, salah, karena mereka tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Mereka mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, padahal ayat tentang itu sendiri tidak ada. Yang ada adalah Allah tidak mengutus Nabi kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Gitu ya, itu satu. Kemudian selain perkataan juga perbuatan, nomor lima itu, menjauhi segala sifat kekafiran, bentuk sifat kekafiran yang berupa juga wujud perbuatan. Ya, perbuatan kekafiran ya tentunya banyak nggih. Termasuk gaya hidup. Gaya hidupnya orang-orang kafir itu juga didakwahkan, dikampanyekan. Kita kan mungkin belum begitu mengetahui, atau sebagian dari kita mungkin belum tahu bahwa gaya hidup orang dari kecil gitu ya, kemudian dia belajar bersekolah dari sejak dari mungkin dari TK barangkali ya, dari TK lalu milih sekolah dasar. Milih sekolah dasar itu kan melihat sekolah mana yang nantinya akan menjadikan anak saya itu akan bisa diterima di SMP favorit, kan gitu kan. Berpikirnya kan mesti begitu. Orang-orang umum loh ya, artinya orang-orang secara pada umumnya begitu. Sekolah di sini tuh kira-kira nek lulus engko bijine piye, terus bisa enggak diterima di SMP favorit. Maka dia cari sekolah-sekolah itu. Mau bayar mahal, mau bayar berapapun juga, asalkan terjamin anaknya nanti akan diterima di SMP-SMP yang bagus, SMP yang favorit. Sudah dilakukan. Kemudian keluar betul, lulus, 6 tahun sekolah di situ, kemudian lulus, lantas diterima di SMP-SMP favorit, ya, SMP-SMP yang terkenal, yang dikatakan SMP terbaik di kota itu misalnya begitu. Sudah, lalu ketika dia masuk SMP, orang tuanya berpesan lagi, kamu belajar sungguh-sungguh nak, jangan sampai kalah dari teman-temanmu, nanti supaya lulus juga nilainya bagus, bisa diterima di SMA favorit juga, kan gitu, SMA yang bagus juga. Terus begitu sampai perguruan tinggi, nanti cari perguruan tinggi yang bagus, yang bisa menjamin kamu kalau keluar bisa diterima di banyak tempat bekerja yang bagus-bagus, yang hasilnya gajinya besar. Terus begitu sampai dia lulus perguruan tinggi, sampai dia bekerja, kemudian dia mendidik anaknya begitu lagi. Pokoknya nak, bagaimana bapak dulu dididik oleh kakekmu, oleh nenekmu, ayo kamu sekolah yang bagus begini, carikan SD yang bagus, yang bisa menjamin SMP diterima SMP yang baik, dan seterusnya, gitu terus. Jadi urusannya cuma urusan dunia dan dunia dan dunia saja. Sama sekali tidak berpikir bahwa anaknya ini atau orang itu harusnya beribadah kepada Allah. Tidak berpikir begitu. Ya alhamdulillah kalau kemudian lulus jadi bisa beribadah, gitu saja. Tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting kamu punya titel, yang penting kamu punya gengsi di masyarakat, punya wibawa di masyarakat karena kamu punya kekayaan atau punya yang lainnya, jabatan dan sebagainya. Itu gitu. Ini pola pikir orang-orang kafir begitu itu. Kalau orang-orang beriman tidak begitu. Orang beriman itu berpikir bagaimana agar dia bisa memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu kata Allah begitu kan? Jadi kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Sehingga walaupun dia juga memilih sekolah yang baik, tapi tujuannya bukan untuk dunia, bukan. Tujuannya agar anaknya itu bisa mengenal ilmu dengan baik, lalu kenal kepada Allah, bisa bertakwa kepada Allah. Kalau terpaksa dia menyekolahkan di sekolah-sekolah umum, sekolah negeri, yang pelajaran agamanya cuma 2 jam per minggu, sekarang sudah diwacanakan untuk dihapus ya, malah dihapus sama sekali, diwacanakan, belum diputuskan, maka dia akan mengajari anaknya, pokoknya anak, kamu boleh sekolah di situ nak, tapi kamu harus ngaji. Kamu harus tahu Al-Quran ini, kalau tidak nanti bahaya kamu. Dibegitukan anaknya, kenapa? Karena dia tahu bahwa yang wajib dikuasai itu adalah itu. Dia harus tahu Al-Quran, dia tahu, harus tahu As-Sunnah, Al-Hadis. Karena itu yang akan menyelamatkan dia. Gitu. Berpikirnya ke arah sana. Jadi secara zahir mungkin hampir sama, mungkin sekolahnya juga di sekolah favorit, nanti terus-menerus lulus juga begitu, sampai bekerja juga di tempat-tempat yang banyak diidolakan untuk orang bekerja di situ, tapi cara berpikirnya berubah, apa perbuatannya itu hampir sama, tapi tujuannya berbeda, bukan untuk tujuan dunia, tapi untuk tujuan-tujuan akhirat. Nah itu, mari kita ubah sekarang, kalau memang belum berubah, kita ubah perbuatan kita, jangan kemudian mengikuti perbuatannya orang-orang kafir seperti itu. Kalau perlu, buat sesuatu yang radikal. Kalau mereka mengharuskan begini, tabrak saja kita begini. Kenapa? Karena begini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW saking inginnya beliau itu untuk menyelisih orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sampai dandanan, cara menyisir rambutnya pun beliau bedakan. Dulu ketika beliau berada di Mekah, beliau menyelisih cara menyisir rambut orang-orang Mekah, karena waktu itu orang-orang Mekah masih kafir kan, masih musyrik, kafir. Beliau menyelisih mereka. Ketika berada di Madinah, gitu ya, ketika berada di Madinah, beliau masih mempertahankan cara menyisir seperti itu sampai akhirnya beliau dapati orang-orang Mekah sudah masuk Islam, ya, orang-orang Mekah sudah masuk Islam, artinya mereka sudah tidak lagi kafir, maka beliau justru menyelisih dandanannya orang-orang Yahudi sekarang ini. Kalau dulu menyelisih orang-orang Mekah karena kemusyrikannya, ketika orang Mekah sudah masuk Islam, beliau kembali seperti cara menyisir orang-orang Mekah, menyelisih cara menyisirnya orang-orang Yahudi di Madinah. Sampai dalam hal yang sekecil itu saja, beliau tidak mau sama dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Lah kita muslimin ya, wadahnya kadang-kadang lupa bahwa begini-begini ini adalah gaya hidup perbuatannya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani gitu. Kehidupan kita masih kurang lebih atau masih sebagian sama dengan cara hidup mereka. Padahal itu yang mereka inginkan kan? Walantardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amillatahum. Milah di situ itu tidak mesti bermakna agama, tidak mesti mengikuti agama mereka, tidak. Mengikuti gaya hidup mereka saja sudah, mereka sudah senang itu. Pokoknya gaya hidupnya kayak gaya hidup kami, walaupun tetap beragama Islam, tapi gaya hidupnya kayak gaya hidup kami, perbuatannya seperti kami. Itu mereka sudah ridho dengan cara seperti itu. Lah kita jangan mau itu. Di kita selisih saja, selisih tidak seperti yang mereka lakukan, walaupun itu sebenarnya mubah saja, bukan sesuatu yang haram. Karena apa? Karena kita memang membedakan dari keadaan atau sifat atau perbuatan orang-orang kafir. Terus yang terakhir, masalah pemikiran dalam wujud perkataan, perbuatan ataupun pemikiran. Hampir sama dengan yang tadi. Orang kan semuanya berpikir untuk mencari kenikmatan di dunia. Bagaimana agar orang berbahagia di dunia, punya kekayaan, punya jabatan dan seterusnya. Lah kita diajari oleh Allah dan Rasulnya untuk mementingkan urusan akhirat, kan gitu ya. Mementingkan urusan akhirat, tidak melulu kepada kepentingan urusan dunia. Dunia itu dicari, iya, sebanyak-banyaknya iya, tetapi untuk kepentingan keselamatan orang di akhirat, bukan untuk urusan dunia sendiri, kan gitu. Sehingga karena perbedaan pola pikir yang seperti itu, nanti juga akan melahirkan perbedaan perbuatan, perbedaan perkataan. Di pemikiran, perbuatan, perkataan itu satu rangkaian. Pola pikirnya berubah, pemikirannya berubah, lalu perbuatan dan perkataannya juga jadi berubah, tidak sebagian perkataan-perkataan mereka. Itu begitu ya. Lah terutama anak-anak muda ini ya. Anak-anak muda itu kan biasanya senang pada sesuatu yang baru. Sesuatu dipopulerkan gitu, kemudian orang senang mengikuti trennya zaman pada waktu itu ya. Apakah itu gaya berpakaian, apakah itu gaya bicara, apakah itu perbuatan-perbuatan yang lain gitu kan, biasanya tiru-tiru. Lah kita hati-hati kalau itu sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya asalnya dari mana. Jangan-jangan itu termasuk hal yang ini itu. Jadi muslimin diajak tiru-tiru perbuatan mereka. Kalau sudah tiru-tiru lalu ya jadi seperti mereka, tidak ada bedanya. Mana orang Islam, mana orang kafir, tidak ada bedanya. Digembar-gemborkan bahwa kamu punya jenggot itu ngisin-ngisini itu, tidak rapi itu. Orang beriklan, di banyak iklan kan, ini loh contoh orang yang rapi, orangnya tanpa jenggot kan gitu ya, dibersihkan bersih jenggotnya, mungkin masih ada sedikit bersihkan lagi, kenapa? Karena ini profil pria yang rapi, yang tampan tuh kayak gini nih, kan gitu, dibegitu kan. Lantas orang jadi apa, karena dikampanyekan setiap hari, lama-lama orang jadi malu. Iya ya, kok jenggotan kok ngilani ngono ya, kan gitu. Kenapa? Karena dikampanyekan seperti itu. Padahal apa ajaran Rasul kita? Kita kan tahu bagaimana Rasul menyuruh kita supaya memelihara jenggot itu. Kita sudah tahu hadisnya, tapi melihat kok koyo ngono, aduh kita kok ora api. Wis tak cukur wae lah. Nah, gitu dibersihkan aja lah. Akhirnya tiru-tiru perbuatan mereka. Bukan sebenarnya bukan sampai kepada tingkat haram, akan tetapi yang jelas itu mengikuti kelakuan perbuatan orang-orang yang non-muslim, yang mereka memang sengaja membuat hal seperti itu untuk menjauhkan orang Islam dari Islamnya sendiri. Kok ada orang ngaji mungkin setiap hari atau setiap minggu sekali atau seminggu dua kali bawa mushaf, kemudian nulis, kemudian kok anu disoni banget tuh, terlalu kuno gitu loh. Zaman dulu itu, zaman biyen yang ngono, zaman sekarang juga begitu kan desa. Sekarang ngaji yang bagus itu ngaji lewat internet, kan gitu. Bikin grup di situ, kalau dulu ada apa? Yahoo Messenger atau ada Skype atau ada yang lainnya. Yang ngajinya lewat situ saja. Semuanya menghadap ke internet begitu, bikin conference sudah, lalu bicara di situ, ngomong-ngomong gitu. Bisa saling melihat kan, karena conference dengan video, bisa saling melihat, kemudian kalau nulis, kalau nanya tinggal nulis, tinggal pakai chat saja, ngechat, udah nulis langsung tanya gitu, jawab gitu, gitu juga. Lantas interaksi antar manusia jadi tidak ada kan, karena melewati cara seperti itu. Terus karena ngajinya begitu, karena dia berhadapan dengan internet, kan bisa juga buka situs yang lainnya itu, sambil ngaji, sambil apa ya, golek berita lah, nah, golek berita gitu, sambil ngaji, sambil apalagi golek gambar kan gitu kan. Ya ini mereka katakan itu modern seperti itu, enggak kayak sekarang masuk ngaji guru ngadep kitab kene wis orang-orang yo ngantuk wae kok apa meneh bar nonton apa nonton film tadi malam sampai bengi wis ngantuk karek turune tok wis gitu. Misalnya gitu. Lah mereka mengatakan gitu. Tujuannya sebenarnya bukan apa-apa. Tujuannya itu untuk menyimpangkan kita gitu. Tidak menghormati mushaf menghormati Al-Qur'an tapi melecehkan sebenarnya kan gitu. Termasuk yang sering-sering dipopulerkan orang kan ada ustadz gitu kemudian tanya jawab gitu. Jawabannya itu ora kok menggunakan dalil tapi dikira-kira rada ngawur-ngawur sithik gitu loh. Karena ustadznya juga ustadz yang ngenomi anak-anak muda. Ustadz tanya gini, jawabannya gini, tapi omongan seorang yang dikatakan ustadz ini tadi sama sekali tidak berdasar, tidak berdalil. Faton saja ngomong jawab gitu saja, bukan seperti seorang yang mengajarkan din. Itu yang begitu itu yang dianggap sebagai modern. Wong jawaban kok tidak ini kalau Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini sehingga begini. Gitu tuh jawaban kuno zaman biyen itu, zaman tahun 1000 miladiah atau sekian ratus tahun yang lalu itu baru begitulah. Sekarang sudah enggak gitu, sekarang sudah lebih cepat lagi jawabannya, tidak pakai seperti itu kan gitu. Jadi walhasil kemudian kita diajak untuk hal-hal yang seperti itu. Jangan mau. Kenapa? Karena itu tadi kita memang sengaja dijauhkan dari tata cara atau perbuatan orang-orang beriman. Nanti tujuannya kalau sudah perbuatannya, perlakuannya sama dengan mereka, tinggal mereka mengajak kepada dunia sehingga jauh dari al-Islam ini, gitu ya. Yang keenam, isi Al-Qur'an dan seruannya juga berlaku atas kaum ahli kitab. Tidak hanya kepada orang-orang muslimin, tapi juga orang-orang ahli kitab. Maka kalau mau dakwah, nggih, dakwah sejati. Apa kok dakwah sejati? Dakwah itu kan sebenarnya mengajak orang non-muslim masuk Islam, itu kan namanya dakwah itu gitu. Nah, kita ngomong karo wong Islam sama wong Islam itu namanya bukan dakwah. Secara istilah loh ya, istilahnya begitu. Ya apa taklim apa tablik gitu saja, tapi bukan dakwah. Karena wong bodoh-bodoh Islamnya. Yang namanya dakwah adalah mendakwahkan Islam kepada orang yang belum memeluk Islam. Maka dakwahnya dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an juga berbicara kepada mereka, berlaku juga kepada mereka, bukan hanya kepada orang-orang Islam saja tapi juga untuk mereka. Sehingga materi dakwah yang paling bagus ya Al-Qur'an ini. Tidak usah mencari hal-hal yang lain yang selain Al-Qur'an, gitu nggih. Kemudian yang ketujuh, Taurat dan Injil dibenarkan oleh Al-Qur'an sebagai yang diturunkan Allah. Artinya Allah menurunkan Al-Qur'an tapi juga menurunkan Taurat, menurunkan Injil. Akan tetapi ya, Taurat dan Injil itu tidak dijamin dari kerusakan, dari penyusupan kata-kata mereka. Berbeda dengan Al-Qur'an yang ada jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu ada jaminan begitu untuk Al-Qur'an saja. Kalau untuk kitab-kitab yang lain tidak. Maka yang terjadi kemudian Injil dipalsukan, Injil dicampur dengan perkataan mereka sendiri, Taurat juga begitu dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau bahwa diturunkan oleh Allah iya, tapi banyak yang sudah diganti oleh mereka, yang penggantian itu tentunya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. 8. Tidak ada yang bisa memindahkan atau menolak ketetapan Allah kecuali jika Allah menghendaki pemindahan atau penolakan itu. Jadi kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, manusia itu cuma tinggal menjalani saja, tidak bisa menolak, tidak bisa memindahkan itu kepada yang lainnya. Maka hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jadilah orang-orang yang menerima apa dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita iri atau dengki atau apalagi mengharapkan, menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Karena orang itu biasa begitu, melihat orang lain lebih senang daripada dirinya. Setiap orang begitu, memang bawaannya manusia itu begitu. Maka kita disuruh bersyukur. Sudah kamu syukur saja, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Pemberian dari Allah itu yang paling baik untuk kita, karena Allah menginginkan kebaikan pada kita dengan pemberian itu. Kalau kita bisa bersikap demikian, maka kita tidak akan lagi mengharapkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Wah, kok enak ya bapak itu begini, saya kok tidak bisa begitu, hidup saya kok berat. Padahal ada orang lain yang menginginkan kehidupan kayak dia. Dia tidak tahu saja. Gitu. Dia tidak tahu karena yang dilihat itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dia tidak tahu dibalik sesuatu yang menyenangkan itu ada sesuatu yang menyedihkan. Hanya tidak kelihatan saja. Gitu. Tidak tampak oleh mata dia. Karena memang manusia wataknya atau kecenderungannya seperti itu. Oleh karenanya maka ketika Allah sudah menakdirkan, menetapkan sesuatu atas kita, ya kita terima dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa terhina atau jangan merasa disingkirkan oleh Allah hanya karena atau hanya gara-gara mendapatkan sedikit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tidak jadi seperti yang disebutkan dalam ayat itu, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Ada orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dia mengatakan Robbi akromani, dimuliakan maksudnya diberi dunia gitulah ya, kesenangan dunia, dia merasakan mengatakan wah saya dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Robbi ahanani. Dia mengatakan sebaliknya, ketika dia disempitkan rezekinya, jadi orang miskin, jadi orang yang kekurangan, dia mengatakan wah Allah sedang menghinakan saya. Kalau itu benar, kalau perkataan itu benar, maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga termasuk orang yang terhina. Wong beliau itu miskin juga. Rasul kita tahu, kita baca hadis kita tahu bahwa bagaimana beliau menjalani hidup beliau itu, masuk ke rumah istrinya tidak ada lauk kecuali cuka, hanya cuka saja. Adanya lauk cuma cuka, maka Rasul mengatakan nikmal idamul khallu, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Mengatakan begitu. Kenapa ya? Karena yang ada cuma itu saja. Beliau tidak mengeluh, beliau tidak memaki istrinya, tidak memarahi istrinya, tapi ya sudah, kita nikmati saja ini. Sampai diceritakan oleh Aisyah, ketika suatu ketika ditanya oleh para sahabat, seorang sahabat, dia ditanya, bagaimana saya kok melihat ro'aitul hilal, sumal hilal, sumal hilal. Aku melihat hilal tanggal 1, lalu hilal lagi, lalu hilal lagi, 3 kali hilal, 2 bulan kan berarti ya, 2 bulan saya tidak melihat dari rumah istri-istri Nabi itu asap yang mengepul, tidak ada asap yang mengepul, tidak pernah masak artinya. Lalu dia tanya kepada Aisyah, ya Ummah, wahai ibu, kan ibu Ummul Mukminin ya, apa yang kalian makan dalam 2 bulan ini, kok saya tidak melihat rumah-rumah istri Nabi pada waktu itu 9 orang istri Nabi mengumpulkan asap karena tidak masak. Maka kata Aisyah, kami makan aswadain, 2 yang hitam, kurma dan air putih, air yang biasa diminum itu ya, air putih itu. Jadi makannya cuma itu, hanya kadang-kadang kata Aisyah Rasul mendapatkan hadiah dari orang-orang Ansor, kadang-kadang dapat hadiah daging kambing, kadang-kadang saja. Tapi dalam 2 bulan itu mayoritasnya makannya ya aswadain itu, kurma, air putih gitu saja. Dalam 2 bulan kita bisa dapatkan itu dalam hadis yang sahih, bagaimana keadaan yang seperti itu. Kalau saja kemiskinan itu tanda bahwa Allah itu murka, Allah itu menghinakan seseorang, maka Rasulullah SAW itu dihinakan oleh Allah. Kalau saja begitu, gitu. Padahal kan tidak. Justru beliau adalah orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia di seluruh dunia, gitu. Yang paling mulia bahkan jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, jadi pemukanya para nabi dan rasul. Paling mulianya orang, paling takwanya orang, paling dicintainya orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau melewatkan sebagian kehidupannya dengan cara seperti itu. Maka kita dapatkan bahwa orang yang mengatakan begitu itu salah. Ketika dia mulia, dia merasa wah saya dimuliakan oleh Allah, dimuliakan di dunia maksudnya ya, punya harta yang banyak, punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, mengatakan wah saya dimuliakan oleh Allah. Tidak. Sebaliknya ketika dia jadi rakyat jelata, mungkin tidak dikenal, jadi orang miskin, tidak punya apa-apa, dia merasa dihinakan, itu juga salah, tidak begitu. Kekayaan dan kemiskinan itu bukan tanda kecintaan atau kemurkaan Allah kepada seseorang, tidak. Tapi justru ketika dia dimaukan kepada din, kepada agama ini, pada al-Islam ini, itulah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada dia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Rasul mengatakan begitu. Orang yang Allah kehendaki jadi baik, Allah pahamkan dia kepada din ini. Kalau kita memiliki kepahaman kepada din ini, maka husnudzon kepada Allah bahwa Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah. Walaupun sekali lagi mungkin dalam hal dunia, dalam hal kekayaan kita tidak sebagaimana orang yang lainnya. Tidak mengapa, karena toh bagaimanapun juga di masyarakat sahabat, komunitas yang paling baik, khairul kurun ya, sebaik-baik generasi itu juga ada orang-orang miskin. Sampai matinya miskin itu juga ada. Bukan kemudian jadi kaya semua, tidak. Karena memang kekayaan dan kemiskinan itu sesuatu yang pasti dalam dunia ini. Tidak mungkin wong sak dunia sugih kabeh, tidak mungkin. Sebagaimana juga tidak mungkin semuanya miskin, juga tidak mungkin. Karena supaya dunia ini bisa berjalan, bisa berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, justru harus ada yang seperti itu. Oleh karenanya maka kalau Allah menakdirkan kemiskinan dan kekayaan, lantas dijadikan dalil bahwa itu adalah bentuk cinta atau murkanya Allah, ya jadinya Allah tidak adil, kan gitu. Lalu siapa, kenapa Allah jadikan orang miskin kalau memang kemiskinan itu buruk, kan tidak begitu. Karena tidak, maka itu yang terjadi ya. Jadi sekali lagi, ketika diberi kepahaman akan din ini, maka orang itu dikehendaki oleh Allah untuk jadi baik. Oleh karenanya, karena begitu, marilah kita berusaha memahami din ini dengan sebaik-baiknya, yang dengan itu kita akan berhusnudzon kepada Allah bahwa kita dikehendaki jadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina musibatid dunya. Wa matikna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhul waritha minna wa ja'al tha'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ingin menggunakan tempat.